seribu janji. Janji apel di malam ini, pasal ku tak ada di rumah. Malam minggu jadi kelabu, dalam hati ngomel sendiri. Akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mau temanku. Suka-suka nyanyi di pinggir jalan, suka-suka joget di pinggir jalan, suka-suka.